بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات يندمليكن على الله سبحانه وتعالى، sungguhnya perkara salat adalah perkara yang agung dan mulia, dan perkara yang sangat besar di dalam syariat Islam. Salat itu sendiri adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan atas seluruh kaum muslimin. Dan cukuplah menunjukkan tentang pentingnya salat ini. Salat diterima langsung, perintah salat diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj ke atas langit. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya itu diturunkan dengan wahyu atau dengan perantara. Tetapi salat langsung antara Nabi dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat adalah perkara yang sangat agung dan sangat mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dalam satu riwayat ala khamsatin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan. Sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara, lima rukun atau lima pondasi. Itu semua riwayat. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa di bulan suci Ramadan. Maka salat di sini di urutan yang kedua. Dan diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum." di ayat yang lain, fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama. Artinya kalau tidak melakukan hal tersebut, bukan saudara kita dalam agama. Dan di ayat yang lain, fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Artinya jangan diperangi. Dan dikata mereka tidak lakukan, maka jangan biarkan jalan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga solat ini. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qaniqin. Jagalah terhadap solat-solat. Dan jagalah salatul wusta. Salatul wusta dalam ayat ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang benar dari pendapat para ulama itu adalah salat asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan qanitin, dalam keadaan tenang. Ya. Dan al-qunut mempunyai banyak makna di dalam nusus Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dan telah dijadikan salat ini kewajiban dan ditetapkan dengan waktu yang harus jaga. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat bagi kaum mukminin adalah suatu ketetapan yang telah diwajibkan atas kaum muslimin. Dan telah dijadikan ciri orang yang beriman, yaitu dengan menjaga salatnya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Ciri kaum mukminin adalah mereka terhadap salatnya mereka sangat menjaganya. Ditakbir dengan kalimat yuhafizun, fi'il mudhari', artinya bermakna istimrar, terus-menerus mereka jaga salat tersebut. Dan diancam orang-orang yang menelantarkan salatnya. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah generasi setelahnya, mereka menelantarkan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan penuh dengan kesewenang-wenangan. Ini sebagian nusus, atau kalau saya katakan segelintir nusus dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan tentang pentingnya salat dan agungnya perkara salat ini di dalam agama. Karena itulah materi ini sangat penting untuk kita kaji. Dan judul materi yang saya bawakan adalah koreksi total kesalahan orang yang salat. Sub pembahasan saya ringkas dari kitab yang berjudul Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallim, karya masyhur Hasan Salman, salah seorang ulama Yordan, salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan materi ini sebagaimana dari judulnya bisa dilihat bagaimana pentingnya, dan sangat pantas seseorang itu ihtimam dengannya, memperhatikan dan mempelajari masail yang terkandung di dalamnya. Khususnya sangat banyak sekali bid'ah-bid'ah yang tersebar dan penyelisian-penyelisian di dalam masalah salat ini, dan kesalahan-kesalahan yang semua hal ini menunjukkan bahwa hal ini adalah perkara yang penting sebagai nasihat bagi umat secara umum, dan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga sebagai bara'ah lidzimmah menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengannya. Di dalam kitab ini Syekh Masyur Hasan atau pengarang menyebutkan 7 fasal pembahasan berkaitan dengan kesalahan orang yang salat. Fasal yang pertama adalah kumpulan kesalahan orang yang salat dalam pakaian atau cara berpakaian mereka, dan juga seputar menutup aurat dalam salat. Ini pasal yang pertama. Di pasal yang kedua, beliau uraikan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat, seputar tempat-tempat sholatnya. Seputar tempat-tempat sholatnya. Di pasal yang ketiga, beliau terangkan tentang kesalahan orang-orang yang sholat dalam sifat atau tata cara pelaksanaan sholat. Di pasal yang keempat, beliau terangkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat seputar masjid dan seputar pelaksanaan sholat jamaah. Di pasal yang kelima, beliau terangkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat selepas melaksanakan sholat. Apakah sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Di pasal yang keenam, beliau terangkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat seputar sholat Jumat. Dan pasal yang ketujuh, dan ini adalah pasal yang terakhir, adalah pembahasan atau pengobatan tentang kesalahan-kesalahan berkaitan dengan sholat orang yang punya udur dan sholat-sholat yang bersifat lebih khusus. Ya, dan juga beliau tambahkan dengan hadith-hadith yang palsu atau yang lumah yang tersebar di lisan manusia seputar permasalahan sholat. Ini tujuh pasal yang akan kita bahas dan kita uraikan. Dan tentunya kita tidak bisa membaca kitab ini secara keseluruhan. Yang kitab ini jumlah halamannya secara keseluruhan 480 halaman. Yang tentunya boleh dikata mustahil untuk diselesaikan dalam dua hari kalau ingin dibaca huruf per huruf. Karena itu, di sini bagus saya terangkan dulu metode pengarang di dalam menguraikan masalah, kemudian metode saya di dalam menerangkan kitab ini. Adapun metode pengarang dalam menguraikan masalah, kata beliau, saya akan menyampaikan masalah-masalah yang tersebar dan merata di tengah masyarakat atau banyak terjadi di masyarakat. Kemudian saya akan terangkan yang benar. Ya, setelah menyebutkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian kata pengarang, metode beliau yang kedua, masalah-masalah ini beliau uraikan dengan bentuk atau gaya yang mencocoki orang di zaman ini. Ya, jadi gaya pemaparan beliau bukan gaya fikih yang terlalu tinggi atau tingkat menengah atau orang awam misalnya, tetapi gaya merata bisa dipahami oleh semua orang. Kemudian yang ketiga dari metode beliau, kata beliau, pembahasan di dalam kitab ini hanya berkaitan tentang masalah kesalahan saja. Ya, dia akan sebutkan ini salah, ini salah, ini salah. Dan dari kesalahan itu ada yang menyebabkan, atau dari salahnya tersebut ada yang menyebabkan sholatnya batal dan ada yang menyebabkan sholatnya tidak batal tapi dia berdosa. Jadi tidak semua kesalahan yang tersebut di sini nanti di dalam uraian kita, kalau ada yang lakukan langsung batal salatnya, tidak. Iya. Dan ini mungkin insyaallah taala akan saya uraikan juga beberapa poin di dalam permasalahan. Kemudian metode saya di dalam menerangkan kitab ini, saya yang pertama akan meringkas isi setiap poin permasalahan dari perkataan pengarang. Saya akan bahasakan dengan bahasa bebas sesuai dengan bahasa saya, tapi tidak lepas dari pembahasan pengarang. Kemudian yang kedua, dari metode saya menerangkan kitab ini, saya akan menambah pada beberapa poin permasalahan yang disebutkan oleh pengarang. Saya tambah dengan beberapa nukilan ilmiah dari para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang untuk mempertajam kandungan permasalahan atau penekanan masalah. Kemudian metode saya yang ketiga, di dalam menerangkan kitab ini, tentunya sebagaimana layaknya manusia bahwa tidak ada yang lepas dari kesalahan. Dan demikian pula di dalam naqd hadithi, kadang ada perbedaan pendapat dalam menilai hadith. Karena itu saya melihat ada beberapa hadith yang disahihkan di sini oleh pengarang, tapi hadithnya ternyata setelah diperiksa adalah hadith yang lemah. Dan ini akan saya terangkan insyaAllah ta'ala pada tempatnya. Kemudian metode yang keempat yang saya tempuh dalam menguraikan kitab ini, kadang suatu masalah disebutkan oleh pengarang dan beliau berpendapat dengan pendapat A misalnya. Kemudian saya melihat menurut atau berdasarkan data dari adillah dari Al-Quran was sunnah dan pendapat para ulama yang lain, bahwa pendapat tersebut yang dibawakan oleh pengarang adalah pendapat yang lemah. Saya akan uraikan pendapat yang kuat yang saya pegang berdasarkan dalil dari Al-Quran was sunnah, dan juga kita akan sebutkan para ulama yang menguatkan pendapat tersebut. Kemudian yang kelima dari metode penyampaian kitab ini, di beberapa poin permasalahan atau di dalam sub pembahasan saya akan menambahkan beberapa masalah lain yang tidak disebutkan oleh pengarang. Saya akan tambahkan beberapa permasalahan yang saya kira permasalahan tersebut penting dan saya harapkan menyempurnakan faedah yang terkandung di dalam kitab ini. Walakul lihal, ini pembahasan ya, dan dari judul kitabnya Al-Qawlul Mubin, perkataan yang terang, fi akhta'il musallin, menjelaskan kesalahan orang-orang yang salat. Itu judul asli dari kitab ini. Dan kita terjemah tadi atau kita berikan judul dalam muhadarah ini dengan nama koreksi total kesalahan orang yang salat.